kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdul Aziz ibn Suhaib qala sami'tu Anas yaqulu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-qala hamdan li rabbin khassana bi muhammadin wa anqadhana min dhulmati al-jahli wa tayajin alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil-idhni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana sallallahu sallam wa baraka alayhi wa ala alihi الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم والحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع العظيم جمعنا الله وإياكم في أحسن الاجتماع مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حالا ومالا يبرزا ومناما في دنيانا وأخرانا آمين اللهم آمين لنفهم كجي كأثرة الله سبحانه وتعالى يا معلوم yang maha mengangkat derajat hamba-hambanya yang dikehendakinya dengan keluhuran dunia dan akhirat menyingkirkan dan menepiskan sedemikian banyak musibah yang akan datang kepada hamba-hambanya sebab dosa-dosa mereka karena setiap perbuatan dosa sama dengan mencipta musibah bagi dirinya sendiri di masa depan musibah dunia dan akhirat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala banyak memaafkan hamba-hambanya. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Allah lebih banyak memaafkan hamba-hambanya daripada menuntut perbuatan-perbuatan dosa mereka, khususnya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Demikian rahasia kelembutan ilahi yang mengganjar setiap pahala 10 kali hingga 700 kali dan lebih daripada perbuatan pahala itu sendiri dan menyiapkan pengampunan bagi setiap perbuatan dosa seraya berfirman ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa siang dan malam dan aku mengampuni dosa. Falyastaghfir fastaghfiruni yaghfir lakum, maka mohonlah pengampunan dosa padaku, kulimpahi pengampunan pada kalian. Demikian Sang Maha Pengampun yang menamakan dirinya Maha Mengampuni dan menuliskan setelah mencipta seluruh kerajaan alam semesta, setelah alam semesta dihamparkan dengan megah, setelah arus ditegakkan dengan megah, Allah menulis sebagaimana riwayat sahih Bukhari di dalam hadis kursi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah selesai membangun alam semesta dan menegakkan arus, lantas Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan di arusnya rahmati taghlub ghadabi, kasih sayang kelembutanku melebihi kemurkaanku. Allah mempunyai kemurkaan, Allah mempunyai neraka, Allah menyiapkan pula siksa kubur dan musibah di dunia, namun kelembutannya jauh lebih besar daripada kemurkaannya. Maka oleh sebab itu mendekatlah kepada yang maha lembut, yang dekat dengan mendekat kepadanya perjatuhanlah dosa-dosa tanpa diminta, apalagi dengan diminta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam hadis qudsi, di dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa saya berfirman, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa raja'utani wa fardu laka ala ma kana minka fala ubali. Wahai keturunan Adam, jika kau berdoa dan berharap kepadaku, memohon kepadaku, maka kuampuni dosa-dosa kalian tanpa kuperdulikan. Demikian rahasia kelembutan ilahi yang banyak tidak dipahami hamba-hambanya, sehingga mereka terus tenggelam siang dan malam di dalam dosa tanpa mampu menyelamatkan dirinya, karena tidak satupun hamba bisa selamat dari dosa kecuali para rasul dan nabi. Namun jika ia dekat dengan Sang Maha Pengampun, maka Sang Maha melimpahkan kelembutan dan kekuatan, memberinya kekuatan untuk menghindari dosa-dosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seraya berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa. Apa itu masa? Seluruh musibah dan anugerah, seluruh kejadian setiap waktu dan kejap, sejak Allah menciptakan alam semesta, diputarnya bumi dan matahari, sehingga dikenal siang dan malam. Seraya berfirman, demi masa, air mata kesedihan dan tawa dan kenikmatan dan kesusahan dan segala kejadian, innal insana lafi khusr. Semua itu sungguh manusia di dalam kerugian. Apapun yang terjadi padanya, dalam kenikmatan atau dalam musibah, di dalam keadaan apapun siang dan malamnya, ia dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati, tawasau bilhaq wa tawasau bisabr, dan mereka yang saling menasihati dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Kita semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua malam ini sedang beramal saleh. Kita semua malam ini sedang dalam saling mewasiatkan dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Maka ini tidak rugi kepada Allah. Hadirin hadirat, kebalikan dari rugi adalah keberuntungan. Maka yang beriman, beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, maka ia dalam keberuntungan. Hadirin hadirat, dan ini semua keberuntungan itu tersimpan dalam tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu alaihi wa alihi, orang yang paling lembut dan ramah dari seluruh makhluknya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'amruka innahum lafi ghamratihim ya'mahun, innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi usiamu wahai Muhammad, padahal sedang menceritakan kejadian Nabi Lut alaihi salatu wassalam dan perjuangan, kenapa tiba-tiba lari kepada demi usiamu wahai Muhammad? La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, sungguh mereka di dalam keadaan tenggelam, tergulung dalam gelombang dosa dalam hari-harinya. Demi usiamu wahai Muhammad. Urusan apa usianya Rasul dengan zamannya Nabi Lut? Menunjukkan seluruh masa dan zaman dikatakan oleh guru mulia kita al-Mushhid al-Arif billah al-Habib Mardin Hafiz radhiyallahu anhu, bahwa seluruh masa dan zaman dengan ayat ini menunjukkan diikat oleh Allah seluruh kejadian para nabi dan rasul dan perjuangannya terikat pada usia Sayyidina Muhammad. Dalam kebangkitan usia beliau yang singkat itu tersimpan rahasia seluruh tuntunan kenabian sebelumnya dan tersimpan rahasia kebahagiaan yang seluas-luasnya dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, santailah kita pada hadis mulia ini yang barusan kita baca, bagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke toilet ya, kakus. Nah, di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'udzu min khubthi wal khabath. Ya, Al-Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa makna dari khubthi wal khabath ini, dan juga dengan qiraat khubthi, khubthi wal khabath, khubthi di sini bermakna adalah syaitan-syaitan yang jantan, dan khabath adalah syaitan-syaitan yang betina yang mengganggu manusia di banyak tempat-tempat yang kotor, juga sebagaimana kakus. Hadirin hadirat, sebagian manusia tidak menyadari itu dan tidak sadar saatnya di kakus. Barangkali ada di antara manusia atau para muslimin muslimat lebih betah berlama-lama di toilet daripada membaca Al-Qur'anul Karim. Terlambat sholatnya, terlambat sholat berjamaahnya, terlambat waktunya menghadap Allah karena berlama-lama tafakkur di toilet. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tanpa ia sadari ia berada di dalam cekikan cengkraman setan di dalam pemikiran. Saat ia keluar, ia tidak lupa apa yang memikirkan tadi. Namun di saat itu kekuatan setan sangat kuat untuk menembus, masukkan guna-guna dan lain sebagainya justru di tempat-tempat seperti itu. Imam Ibnu Hajar juga menjelaskan bahwa makna di sini, al-khubuthi di sini bisa bermakna lain. Karena jika di dalam kalam fasyadun, kalau khubuth atau khabith di dalam kalimat, dalam ucapan, maka itu berarti setian. Kalau di dalam milah atau milah, di dalam agama, kalau kufur, maka itu bermakna, khabith itu bermakna kekufuran. Hal fil-fi'il, maka di dalam perbuatan bisa bermakna al-ma'asi. Kalau ma'asi, perbuatan-perbuatan dosa, semua itu maknanya juga berpadu di dalam makna khabith atau khubut jamaahnya. Kalau khabitha yaitu mu'annatnya, khabait jamaahnya. Maka hadirin hadirat, ringkasnya di dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk menjaga kita daripada desakan dan godaan setan dimanapun kita berada, apalagi di tempat-tempat yang tidak layak kita berlama-lama di dalam. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani juga menjelaskan ada dua hal yang perlu dipertanyakan di sini. Di mana kita membacanya, melafazkannya, mengucapkan? Saat sudah masuk ke toilet atau sebelumnya di luar atau di dalam? Dan bagaimana kalau tempatnya bukan toilet, misalnya di jalan saat kita sedang ke hutan atau kemana, pinggir jalan sedikit, nah di mana kita membacanya kalau di tempat seperti itu? Maka Imam Ibn Hajar menjelaskan yang benar adalah jika di tempat seperti toilet yang memang khusus untuk buang air kecil atau buang air besar dan lainnya, maka sebelum masuk ke dalamnya kita membaca doa itu. Tapi kalau seandainya di tempat-tempat lain, dijalankan saat kita misalnya tidak ada toilet dalam perjalanan ke tempat-tempat yang pedalaman, misalnya di hutan-hutan, maka di saat kita bersiap untuk buang air kecil, sebelumnya kita memohon dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada godaan-godaan setan itu. Demikian hadirin hadirat, jika dipadu makna ini, maka kita sudah berlindung kepada Allah daripada dosa-dosa, daripada syaitan, daripada maksiat, daripada kekufuran. Demikian luasnya makna tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang remeh masuk ke toilet begitu saja, tapi tidak remeh kalau mengikuti sunnah Sayyidina Muhammad. Tiap masuk ke toilet, kita mohon agar Allah dijauhkan dari ucapan buruk, dijauhkan dari perbuatan dosa, dijauhkan dari kekufuran, dijauhkan dari godaan setan. Maka hadirin hadirat ini mengalami keberuntungan besar dengan mengikuti sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masuk ke toiletnya. Bagaimana hal-hal yang lebih luhur, yang sangat luhur dari tuntunan manusia yang paling luhur dari semua makhluknya Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling lembut dan paling tidak suka mengganggu orang lain juga makhluk lain. Diriwayatkan di dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari bahwa ketika Rasulullah SAW sedang berjalan bersama para sahabat, ada seekor burung berkicau di atas kepala beliau, tidak berhenti, terus berkicau keras. Saya kata para sahabat mau menangkapnya dan menyingkirkan burung itu karena terus di atas kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam lalu berkata, "Mubajjal hadi ibaibatiha." Rasul mengerti bahasa burung. Ternyata burung itu berkicau mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa burung telur-telurnya ada yang mengambil, ngadu kepada Sayyidina Muhammad. Boleh saja kita mengambil telur burung betulnya, namun karena burung ini mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Man fajja'a hadhihi baydatiha." Alangkah indahnya ucapan sang Nabi, siapa yang mengagetkan burung kecil ini dengan mengambil telur-telurnya. Lihat ucapan indah sang Nabi, siapa yang mengagetkan burung ini dengan mengambil telur-telur. Mengagetkan seekor burung kecil pun Rasul tidak mau, apalagi mengambil telur-telurnya. Maka seorang sahabat berkata, "Aku ya Rasulullah, kembalikan kepada Rasul." Karena ia telah mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, hewan tahu lemah lembutnya Sayyidina Muhammad. Hewan mengadu kepada Sayyidina Muhammad. Dan ini dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Lebih-lebih lagi inayah dan perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat datangnya Sayyidatina Aisyah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Sayyidatina Aisyah. Allahumma ighfir li Aisyah, wa ya Allah ampuni dosa-dosa Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, yang terpendam dan yang zahir dan yang batin. Wa ya Allah ampuni dosa-dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang, dan yang diketahui dan yang tidak diketahui. Nangis Sayyidatina Aisyah, "Ya Rasulullah, maka indahnya doamu untukku." Rasul berkata, "Wahai Aisyah, aku mendoakan dengan doa ini setiap malam untuk umatku." Hadirin hadirat, kalimat umatku, namaku dan nama kalian ada di dalamnya, dalam naungan doa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memanut, mencintai orang yang menjadi pemimpin membawa kedamaian, ketenangan, keamanan di dalam kehidupan dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan kita ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Kapten Umari. Beliau nakoda kapal yang akan membawa sekaligus KNI Ahmad BHP bersama para santri-santri untuk ke Papua yang barat kembali berdakwah bersama beberapa santri dan akan kembali membawa santri-santri lainnya yang sudah menanti di Papua yang barat. Semoga keberangkatan insyaallah hari Kamis, semoga keberangkatan mereka dilimpahi hidayah dan keselamatan insyaallah taala. Dan kepada Bapak Kapten Umari kita ucapkan doa yang semulia-mulianya, dan kita titip para santri dan yang kita cintai KNI Ahmad BHP yang akan berjuang di Papua, dan semoga dalam rahmat dan kebahagiaan. Terima kasih kehadirannya di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa bersama, semoga Allah mengabulkan seluruh hajat kita. Ya Allah, kabulkan hajat kami, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Wahai satu-satunya nama yang Maha memiliki segenap kejadian dan ketentuan. Ya Allah, wahai yang Maha tunggal, Maha sempurna dan Maha abadi. Ya Allah. Kami tidak rugi memanggil namamu, bersatu seluruh keluhuran pada namamu, bersatu seluruh samudera kebahagiaan dunia dan akhirat pada namamu yang Maha tunggal dan Maha abadi. Ya Allah. Wahai keturunan Adam, yang kau berdoa dan berharap kepadaku, ku hapus dosa-dosa kalian tanpa ku pertanyakan lagi. Yang Adam inna kama da'udani wa rajaudani wa farbulaka ala makan minka falaubali. Ya Allah. Hapuskan dosa-dosa kami, dosa ayah bunda kami, dosa semua orang-orang yang kami cintai. Ya Allah. Muliakan ayah bunda kami, guru-guru kami, para ulama kami. Ya Allah. Damaikan keluarga kami, rumah tangga kami, wilayah kami, kota kami, negeri kami, seluruh wilayah muslimin di barat dan timur. Ya Allah. Dorong hati kami untuk rindu kepada, mencintaimu ya Allah. Kami semua ingin mencintaimu, namun kami risau akan banyaknya dosa, tidak pantas mencintaimu ya Allah. Ya Allah. Namun kepada siapa dan adakah yang lebih lembut dan lebih baik darimu, adakah yang lebih penyantun darimu? Kami tidak menemukan yang lebih berkasih sayang kecuali Engkau yang Maha berkasih sayang. Ya Allah, hapuskan seluruh musibah yang menimpa kami, seluruh kesulitan kami yang terjadi dan yang akan terjadi dunia dan akhirat. Gantikan dengan anugerah dan kemudahan, tiada yang mampu memberikannya kecuali Engkau, wahai pemilik dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.